Semoga Mbak Susi bareng Jujun musik. Kali ini langsung aja lagunya spesial untuk tamu undangan yang sudah hadir tentunya. Juga untuk mempelai berdua, semoga sakinah mawaddah dan warohmah, amin. Satu nomor lagu dulu kali ini hadir Nuansa Campursari. Nangisku